atas apa yang telah mereka perbuat, dan mereka tidak dizalimi. Seperti orang yang bermain riba, orang yang tidak mau berhenti dari riba, mencari hal-hal yang diharamkan, maka obatnya adalah ingat akhirat, bahwa kesempurnaan hanya akan Allah berikan di akhirat. Ini pelajaran yang sudah kita ambil. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat, kata Imam Nukathir rahimahullah, hadhil ayatul karimah atwalu ayatil ayatin fil Quran al-azim. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yang agung. Kita baca, dan setelah diperhatikan Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Sa'di rahimahullah, beliau di dalam kitab beliau ini sering sekali menyebutkan satu atau dua ayat di dalam tafsiran. Itu karena antara ayat dengan ayat itu ada hubungannya. Seperti ini, 282, 283, beliau langsung sebutkan. 282, 283, beliau langsung sebutkan. Karena ada hubungannya. Saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hutang piutang selalu ada batas waktu. Ya, selalu ada batas waktu. Makanya di sini disebutkan untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya, melakukan pencatatan. Salah satu adab dalam berhutang adalah melakukan pencatatan. Siapa yang mencatat? Yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, baik yang berhutang ataupun yang menghutangi. Kedua-duanya setuju, si fulanlah yang mencatat. Apa yang dicatat? Yang dicatat yang berkaitan dengan hutang piutang, bahwa pihak pertama sebagai pemberi piutang dan pihak kedua sebagai yang berhutang telah berhutang dengan sejumlah uang jam sekian, hari, tanggal sekian, hari sekian, dan semisalnya. Sebagai bukti, kalau di zaman sekarang pakai materai, artinya itu jika bermasalah ada buktinya, dan buktinya kuat. Ada buktinya dan buktinya kuat. Kita lanjutkan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulisnya dengan benar. Ini jangan sampai berdusta, penulisannya harus benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang ditulis itu. Orang yang berhutang mendiktekan apa yang ditulis. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Karena hutang itu amanah. Tidak boleh kita berlaku pada hutang curang, karena berkaitan dengan hak manusia. Bagaimana yang tadi malam sudah kita pelajari, masalah apa? Baju yang halal tidak bisa dipakai sholat, sedangkan baju sutra bisa dipakai sholat. Baju yang haram tidak bisa dipakai sholat. Kenapa? Karena menyangkut hak orang lain. Kita tidak bisa tasarruf fi malin nas. Tidak bisa kita untuk berlaku pada harta manusia. Meskipun ada baju, satu-satunya itu baju, tapi bajunya haram karena mencuri, karena menggosok, maka tidak boleh kita memakainya. Kita sholat dalam keadaan telanjang. Tetapi kalau tidak ada baju kecuali baju sutra dan itu milik kita, maka tidak mengapa kita pakai, karena itu berkaitan dengan hak Allah, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Dan makanya ad-darurah tuqaddaru ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang. Ini dia. Maka tidak boleh seseorang berlaku pada harta manusia seenaknya. Ya, hutang harus dibayar, kemudian tidak boleh dikurangi. Tidak boleh. Jika yang berhutang itu telah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan jujur. Orang yang berhutang lemah, misalkan tua renta, misalkan penyakitan, ataupun lemah akalnya, misalkan kurang sadar. Sebelum berhutang sadar, pas berhutang sadar, tapi ketika dalam keadaan pembayaran ataupun proses pencatatan hilang akalnya, lemah akalnya. Maka digantikan dengan yang lain untuk mendiktekan tentang akad hutang piutang tersebut. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kalian. Berarti di sini harus ada saksi. Berarti di situ sudah ada lima orang. Yang pertama orang yang memberi hutang, yang kedua orang yang berhutang, yang ketiga penulis, yang keempat dan kelima saksi. Dan saksinya dua laki-laki. Sebutkan di sini. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Ini menunjukkan bahwa pengganti saksi lelaki adalah satu lelaki diganti dengan dua orang perempuan. Nah, ini termasuk kekurangan dari seorang perempuan. Mereka bersaksi, maka saksi mereka harus dua. Kalau seorang perempuan bersaksi satu, tidak diterima persaksiannya. Harus dua. Dari saksi-saksi yang kamu relai, maksudnya yang kamu sukai, karena dia amanah, karena dia tidak khianat. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Kalau ada saksi dua, yang satu lupa, yang satu mengingatkannya. Begitu juga, ini bisa dimaksudkan juga, kalau perempuan karena dia dua, yang satu perempuan lupa, yang satu mengingatkannya. Yang satu perempuan lupa, yang satu lagi mengingatkannya. Seperti itu. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Kalau ada sesuatu, maka termasuk sikap yang buruk adalah saksi tidak mau untuk memberikan persaksian. Ya, kalau misalkan ada sengketa, ada harta yang tidak tahu rimbanya datang dari mana. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Ini perintah untuk menulis hutang. Jangan pernah jemu. Baik hutangnya kecil atau hutangnya besar, ya. Karena kenapa? Karena itu akan membuat kita amanah terhadap harta orang lain. Akan membuat kita senantiasa mengembalikan uang yang kita pinjam. Kemudian penulis kemudian mengatakan, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Karena dihutang, ya, itu akhirnya dalam penulisan akhirnya terdapat ketetapan, kepastian. Usai hutang berapa? Tidak ngira-ngira. Karena manusia itu cepat lupa, ya. Manusia cepat lupa, apalagi untuk sesuatu yang tidak menguntungkannya. Manusia cepat lupa untuk sesuatu yang tidak menguntungkannya. Ya kan, kenalan dengan orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya pulang, oh iya, habis itu sudah lewat, lupa dia. Nanti di pasar ketemu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya, tadi saya kenalan, oh iya, lupa. Karena tidak menguntungkan dia. Dia akan sangat ingat kepada orang yang menguntungkan. Itu tabiat manusia, Pak. Makanya di situ Rasulullah SAW mengatakan, tahadu, tahan. Saling tolong menolonglah, maka kalian akan saling mencintai. Saya masih ingat orang yang dulu, waktu saya pergi, kalau tidak salah, ke Pekanbaru atau kemana, saya lupa, atau ke Padang, saya lupa. Dia memberikan sesuatu. Saya masih ingat wajahnya, memberikan pulpen. Saya masih ingat wajahnya, namanya, kemudian tinggal di mana, asli di mana, masih ingat. Jadi itu sebuah tabiat manusia. Manusia akan mengingat orang yang bermanfaat untuknya dan tidak akan mengingat orang yang tidak bermanfaat untuknya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang-orang yang mendekat kepada dirinya. mendekat kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin." Siapa yang menyebut namaku, kata Allah, aku akan menyebut namanya di dalam majlis yang lebih baik dari majlisnya, yaitu majlisnya para malaikat. Wa man taqarraba ilayya 'abdi man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, satu kilan, maka dia, aku akan mendekatkan dirinya kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa man masya ilayya masyaitu ilayhi harwala. Siapa yang mendatangiku dengan keadaan berjalan, aku akan mendatangi dalam keadaan berlari. Ya, semuanya ada balikannya. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, mendekatlah kepada Allah. Siapa yang ingin dikenal oleh Allah, kenali Allah, terutama tatkala kita lapang. Kalau kita sempit, ada kekurangan harta, banyak penyakit, banyak musibah, cobaan, mendekat kepada Allah merupakan sesuatu yang wajar. Tapi kalau seandainya dalam keadaan lapang, tetap mendekat kepada Allah, ini di luar kewajaran, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyiddah. Kenali Allah tatkala lapang, maka Allah akan mengenalimu tatkala sulit. Itu tabiat manusia, saling timbal balik. Di sini yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada, tidak menimbulkan keraguan. Karena keraguan nanti kalau seandainya tidak dicatat. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kalian. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Jual beli enggak perlu. Ya, enggak perlu ada catatan. Saya beri air, kemudian saya kasih uangnya. Bentarlah catat dulu. Satu air terjual. Enggak perlu. Ada saksi dua. Ya. Ini kada jadi buat jual beli nanti. Ya. Dan itu termasuk sempurnanya syariat Islam. Hutang piutang yang harus ada persaksian dan penulisan. Sedangkan jual beli tidak. Khilaf nanti di antara ulama, nanti akan disebutkan oleh penulis, apakah menulis hutang itu wajib hukumnya? Maka jawabannya wallahu alam khilaf. Ada yang mengatakan wajib, yang mengatakan mustahab. Menulis hutang piutang wajib. Artinya kalau wajib, hutang yang tidak ditulis walau kecil berdosa, karena meninggalkan sesuatu yang dibebankan oleh syariat. Karena pengertian wajib adalah fi'lul mukallaf dzammu tarikuhu syara'an qasdan 'amdan mutlaqa. Artinya perbuatan seorang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah, yang meninggalkannya dicela oleh syariat, yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada sebab dicela oleh syariat, benar-benar tercela. Nah, lihat di sini ya pada ikhwah, terjadi khilaf. Makanya wallahu alam, kalau kita lihat kembali kepada dalilnya, Allah berfirman faktubu, maka tulislah. Di sini kata kerja apa? Perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, kewajiban. Asal hukum kewajiban menunjukkan kepada dilakukan dengan segera. Nah, itu berentetan tuh. Perintah menunjukkan kewajiban. Dilakukan dengan segera. Jadi gak boleh ditunda-tunda menulisnya. Ya, dan hukum menulisnya pun wajib. Kenapa Ustaz gak boleh ditunda-tunda? Ya jelas. Kalau kita saja menyuruh anak kita ada ngibah, Oh bulan nungkar ini ada ghibah. Oh bulan nungkar ini ada ghibah. Itu kan kita marah. Oh, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Allah seperti itu semestinya lebih lagi. Ya, makanya al-amru yadullu 'alal wujub. Wal wujub yadullu 'alal fawr. Perintah menunjukkan kepada kewajiban dan kewajiban harus disegera dilakukan. Demikian. Maka wallahu alam dia hukumnya wajib menulis itu. Kemudian dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Nah, ini maksudnya persaksikanlah apabila kamu jual beli. Wa asyhidu idza tabaya'tum. Semestinya ada saksi dan janganlah penulis dan saksi saling menyulit saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kepasikan pada dirimu. Maksudnya menyulitkan persaksian jual beli. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu. Ada hubungan antara takwa dengan kemudahan menuntut ilmu. Ada hubungan antara mendekatkan diri banyak ibadah dengan kemudahan menuntut ilmu. Lihat Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sungguh hatiku tertutup. Fa'astaghfirullah, maka kemudian aku pun beristighfar kepada Allah. Menunjukkan ada hubungan antara zikir dengan kemudahan menuntut ilmu. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yuhda lil-'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang sulitnya menghafal. Sekali berimam Syafi'i rahimahullah mengaku sulit menghafal. Dan ingat, sulit menghafalnya Imam Syafi'i tidak seperti sulit menghafalnya manusia biasa. Lalu guruku memberikan wejangan agar aku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya cahaya Allah yaitu ilmu tidak akan tergabung dengan maksiat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara ilmu dengan ibadah. Yang ahli ibadah biasanya mudah dia untuk menempatkan ilmu. Ada buku berjudul Al-Ulama Al-Ubbad, para ulama ahli ibadah. Ustaz, bukankah menuntut ilmu ibadah? Iya. Kenapa ada ibadah tersendiri? Ya, karena yang dimaksud dengan ibadah tersendiri itu ada seperti banyak sholat sunnah, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak ini, banyak itu. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Dari mana kita ambil itu? Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah mengajarmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini cara yang kedua untuk menguatkan jaminan hutang. Jadi hutang itu bisa dijaminkan. Jaminannya tadi dengan tulisan. Ini salah satu adab dalam berhutang. Dan adab-adab ini sedikit saya sebutkan adab-adabnya di dalam kitab atau buku saya Terhina Karena Hutang. Di akhir bab ada adab-adab orang yang berhutang. Salah satu adabnya adalah penulisan. Di dalam bab itu saya sebutkan apa hukum orang yang berhutang dan menulis. Apa hukum menulis dalam penghutangan? Apakah wajib atau tidak? Kemudian juga termasuk adabnya adalah memberikan jaminan atas hutangnya. Nah, seseorang tidak tahu dia bisa bayar atau enggak. Maka dia punya jaminan. Yang melakukan jaminan ini adalah orang yang berhutang. Ya, dia menjamin sesuatu dari barangnya. Kalau diterima oleh orang yang memberi piutang, maka itu terjadilah jaminan. Tetapi jaminan itu tetap masih milik yang berhutang. Jaminan tersebut masih milik yang berhutang. Ada adab yang lain membuat jaminan. Jadi jaminan itu macam-macam ya. Pertama, apa tadi? Penulisan. Yang kedua, barang ya, jaminan bukan barang, jaminan. Ya, yang kedua adalah jaminan. Yang ketiga, jaminan yaitu juga kita mengalihkan hutang kepada orang yang mampu. Misalkan gini, Bulan bisa gak pinjam uang? Berapa? 10 juta. Oh iya, nanti kalau saya tidak mampu bayar, ini Pak Haji ini yang mau bayar. Nah itu namanya man ahala ila mali'in fal yutbi'. Bahasa hadisnya begitu. Barang siapa yang memindahkan kepada orang yang kaya, maka ikutilah. Itu jaminan ya. Itu jaminan. Ternyata setelah ditelusuri, orang kayanya juga tidak menjamin. Makanya harus ada pencatatan. Kita lanjutkan. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, yaitu hutangnya. Nah ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hutang itu amanah. Maka saya pesan terutama yang sudah ngaji-ngaji ya, kalau berhutang jangan pakai kata kunci afwan akhi. Selalu ketika ditemui afwan akhi. Ketika ditemui afwan akhi. Mohon maaf saudara, mohon maaf. Mohon maaf. Enggak bayar. Itu amanah. Itu amanah. Dan bisa-bisa gara-gara hutang seseorang nanti bangkrut di hari kiamat. Gara-gara hutang seseorang habis pahalanya di hari kiamat. Maka dan janganlah kalian para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya itu adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Baqarah 282 sampai 283. Itu ayat-ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an, terutama Al-Baqarah 282. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah taala mengatakan, "Ihtawat hadhil ayatu ala irsyadil bari ala ibadahu fi muamalatihim ila hifdhi huquqihim bitturqin nafi'ah." والإصلاحات التي لا يقترح لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة. Ayat-ayat ini meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dalam muamalah di antara mereka, yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara yang bermanfaat. Dan kemaslahatan yang oleh orang-orang yang ahli fikir pun tidak mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna darinya. Artinya, apa yang sudah Allah gariskan, hatta walaupun sampai dalam perkara muamalah, itu sudah sangat sempurna. Orang yang ahli ekonomi, yang ahli manajerial, keuangan, tidak akan pernah bisa sama bagusnya hukum Allah dengan buatan manusia. Tidak akan pernah bisa menyamakan. Itu yang dimaksud oleh penulis. Makanya ayat-ayat ini, kata penulis, di dalamnya terdapat faedah yang banyak. Nah, kita sekarang mulai dari sekarang ini, kita membaca faedah hampir sampai kepada 37 faedah, hampir 40 ya. Nah, nanti nomor-nomor yang akan kita baca ini semuanya adalah faidah-faidah dari surat Al-Baqarah 282 sampai 283. Yang pertama, minha jawazul muamalati fid duyuni sawa'un kanat duyunu salamin aw syira'in muajjalan thamanuhu fa kulluhu jaiz. Bolehnya muamalah dalam bentuk hutang-piutang, baik berupa hutang salam atau pembelian barang yang harganya ditangguhkan. Salam itu apa? Di sini disebutkan transaksi membeli barang dengan ciri-ciri yang disepakati oleh pembeli dengan penjual dengan pembayaran tunai, tetapi penyerahan barang belakangan. Persis zaman sekarang seperti apa? Bahasa kerennya apa? Dropship. Ya, bahasa jual belinya dropship, yaitu perdagangan jual beli online. Itu namanya salam, Pak. Enggak online pun bisa juga. Makanya tidak, bukan apa namanya? Bukan all shop, bukan. Yang nama istilahnya dropship, yaitu kita datang pas sudah mampir. Kemudian ada contoh barang, baju sekolah misalnya. Oh, saya mau ini. Ya, kemudian barang kainnya ini bentuknya begini. Berapa harganya kalau saya beli 200 eksemplar? Sekian. Oh, ini duitnya. Nanti akan dikirim. Barangnya belum jadi atau barangnya belum ada di tempat. Itu namanya akad salam. Ya, asalkan barang yang dimaui jelas. Kalau tidak jelas, nanti bukan salam, nanti menjadi gharar, ketidakpastian. Itu namanya akad salam. Dan itu hutang enggak? Oh, hutang enggak? Hutang. Siapa yang berhutang? Penjual kepada si pembeli. Atau sebaliknya, penulis di sini mengatakan, atau pembelian barang yang harganya ditangguhkan. Dan sebagai pengetahuan, saya mulai Ahad bulan ini tadi, setiap kali pekanan saya di Ar-Rahmat, senantiasa akan selalu membahas masalah muamalah. Jadi di Baitul Hikmah saya bahas fikih usrah, di Ar-Rahmat saya bahas muamalah. Jadi para pedagang semestinya harus hadir. Semestinya. Ya. Mas Rahman harus hadir. Jangan di bawah aja, madan di atas. Ya. Dagang, pengusaha harus hadir karena itu jadwal untuk mereka-mereka. Jadi saya tidak akan beranjak kepada, kan kalau dalam ceramah itu ada disiplin-disiplin ilmu, ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak atau adab. Empat disiplin ilmu. Makanya kalau ada panitia kajian yang mengundang, itu mereka saya sodorkan, mau yang mana dari empat ini? Nah, yang di Masjid Talim Rahmat, muamalah. Muamalah banyak. Muamalah berkaitan dengan nikah, muamalah berkaitan dengan jual beli. Nah, kita bahas masalah jual beli. Sengaja saya jelaskan di sini biar para pedagang, pengusaha bisa datang tepat waktu. Ya, 7:30 mulai. Baik, atau pembelian barang yang harganya ditangguhkan. Seperti apa? Pembelian barang yang harganya ditangguhkan. Orang datang ke warung kemudian ngambil barang karena celah. Nah, itu harganya ditangguhkan. Itu ngutang. Ngutang enggak? Ngutang. Yang berhutang siapa? Pembeli. Yang berhutang pembeli. Ini boleh, kata Syekh. Semua itu boleh dilakukan. Kemudian penulis mengatakan, لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkannya berkaitan dengan kaum mu'minin. Dari mana ayatnya? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang. Maka ada kaitan antara wahai orang-orang yang beriman dengan jika kalian berhutang. Menunjukkan bahwasanya Allah mengabarkan hutang terjadi di antara kaum beriman. Menunjukkan bahwasanya hutang itu boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya berkaitan dengan kaum wa ma akhbara bihi 'anil mu'minin fa innahu muqtadhayatul iman. Dan apapun yang Allah kabarkan tentang kaum mukminin, maka sesungguhnya hal itu termasuk konsekuensi keimanan. Yaitu ketika Allah memanggil, wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang, oh berarti hutang termasuk yang diatur di tengah kaum beriman. Hutang merupakan konsekuensi dari keimanan. Waqad aqarrahum 'alaihil malikud dayyan. Maka sesungguhnya Allah, hal itu termasuk konsekuensi keimanan dan telah ditetapkan juga hal itu oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha meminta pertanggungjawaban. Kenapa penulis menyebutkan seperti ini? Beliau ingin mendalili bahwa hutang itu boleh. Dalilnya apa, Syekh? Surat Al-Baqarah 282. Cara pendalilannya bagaimana? Nah, ini yang beliau jelaskan dari tadi. Cara pendalilannya adalah karena Allah menyebutkan di awal ayat panggilan terhadap orang apa? Beriman. Menunjukkan bahwa hutang diperbolehkan di tengah orang beriman. Bukan bahwasanya Allah menetapkan hukum hutang boleh bagi orang beriman. Begitu. Baik. Yang kedua, wa minha wujubu tasmiyatil ajal fi jami'il mudayanat wa hulul ijara wa hululil ijara. Wajibnya menyebutkan tempo pembayaran. Nah, tempo, batas waktu, ajal dalam bahasa Arabnya. Ajal, batas waktu. Fi jami'il mudayanat, dalam seluruh transaksi hutang piutang. Wa hululil ijarat, dan dalam juga masa penyewaan. Nah, sewa itu. Sewa apa? Hutang enggak? Hutang. Nyewa rumah. Lihat Mas Dani baru pindah rumah. Hutang. Ya. Itu ngutang. Jadi boleh menyewa karena dia termasuk bagian dari hutang. Jami'il mudayanat wa hulul ijarat. Wajibnya menyebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang. Makanya enggak benar kalau ada orang yang menghutangi, ini apabila nih aku bayar. Kan usah pikirkin. Ya. Gampang aja tuh. Nah, ini tidak boleh itu. Ya. Kenapa? Karena satu, angkat tangan. Karena iya, itu pertanyaan ulun. Kenapa tidak boleh tidak menentukan tempo? Karena perintah, kenapa Allah memerintahkan agar ada pada tempo, agar ada batas waktu dalam hutang piutang? Apa di balik tidak ada ketetapan? Nah, itu dia. Karena nanti terjadi kezaliman kalau tidak ada batas waktu yang ditentukan. Entah yang memberikan hutang, memberikan piutang itu menzalimi, atau yang berhutang menzalimi. Kata yang berhutang, loh, kan ada batas waktu loh, sampai seumur hidup, gimana apa-apa. Dan Islam sangat menjauhi perbuatan begitu cara berpikirnya. Kenapa ada harus ada batas waktu ditentukan dalam syariat? Agar tidak terjadi kegaduhan, kezaliman, kerusakan. Dan itu mulianya syariat Islam yang semakin membuat kita teguh, kokoh, kuat, semangat, ya. Kemudian sportif mengerjakan Islam, karena Islam itu agama sempurna. Makanya para ulama mempunyai buku judulnya Mahasinuddinil Islam, kebaikan-kebaikan ajaran Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah punya kitab judulnya Fadlul Islam, keistimewaan agama Islam. Yang ketiga, annahu idza kana al-ajalu majhulan fa innahu la yuhallu li'annahu gharar atau la yahillu li'annahu gharar wa khatar fa yadkhulu fihi al-maisir. Bahwasanya apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal karena sangat rentang adanya tipu daya, berbahaya, maka hal ini termasuk daripada penjudian. Judi itu untung-untungan pengertiannya. Hutang yang belum ada jatuh temponya, judi berarti. Kenapa? Karena untung-untungan. Kapan si fulan mau bayar, alhamdulillah. Kapan tidak, ya berarti nunggu. Dan semisal, gak ada batas waktu. Maka itu namanya untung-untungan, dan itulah pengertian judi. Itu sudah kita jelaskan tadi. Wa minha amruhu ta'ala bikitabati duyun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencatat dokumentasi hutang piutang. Wa hadzal amru qad yajibu idza wajaba hifdzul haqqi kalladzi lil 'abdi 'alaihi wilayah. Perkara yang satu ini yaitu mencatat terkadang menjadi wajib, yaitu apabila wajib memelihara hak seperti milik seorang hamba yang wajib atasnya perwalian. Ka'amwalil yatama, contohnya an harta anak yatim, wal auqaf, wal wukala, wal umana, anak perwakilan, anak yatim, wakaf perwakilan, amanah. Ya, waqad yuqaribul wujub kama idza kana al-haqqu mutahammidan lil 'abdi yaqwal wujub wa qad yaqwal istihbab. Dan terkadang juga mendekati wajib sebagaimana bila hak itu semata-mata milik seorang hamba. Dan terkadang juga lebih berat kepada wajib, terkadang lebih berat kepada sunnah. Bihasabil ahwal al-muqtadiyati lidzalik. Sesuai dengan kondisi yang dituntut untuk masalah itu. Wa ala kulli halin fal kitabatu min a'zami man ma tuhfadhu bihi hadhihi al-mu'amalatul mu'ajjalatu likathratin nisyan wa liwuqu'il mughalatat. Dan pada intinya pencatatan itu adalah merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertangguhkan karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan. Walihtirazi minal khawanah alladzina la yakhshawna Allah taala. Dan sebagai tindakan pencegahan dari orang yang tidak amanah, yang tidak takut kepada Allah. Berdasarkan apa yang sudah kita baca tadi, hukum menulis wajib atau tidak? Enggak, nah. Hah? Sesuai dengan situasi dan kondisi disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Beliau mengatakan, dan pada intinya pencatatan itu adalah merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah. Kemudian juga beliau mengatakan, dan terkadang juga lebih berat kepada wajib, terkadang lebih berat kepada sunnah, sesuai dengan kondisi yang dituntut untuk masalah itu. Di dalam paragraf ini nomor 4, antum kalau perhatikan perkataan beliau, silahkan nanti ulangi lagi pembacaannya. Beliau mengatakan wajib kalau berkaitan dengan hak-hak yang memang harus dijaga hak tersebut. Seperti hak apa? Anak yatim, wajib itu mencatat. Ya, anak yatim, wakaf, perwakilan, amanah-amanah, wajib mencatat. Ya, begitu. Kadang mendekati wajib, tidak wajib banget, tapi mendekati wajib. Artinya sunnah muakkadah gitu. Kapan? Kalau untuk pribadi, hutang piutang antar pribadi, sunnah muakkadah. Kadang bisa wajib, bisa sunnah. Artinya terkadang bisa begini, terkadang bisa begini. Sesuai dengan apa? Kondisi dan situasi. Nah, ini berarti sudah kita ambil pelajaran bahwa Syekh seakan-akan mengatakan bahwa hukum pencatatan hutang sesuai dengan kondisi. Itu pendapat Syekh. Ya. Kalau kita buka perkataan para ulama, masih banyak yang lain. Mereka mengatakan bahwa karena di situ perintah, maka asal hukum perintah wajib. Mereka ada lagi yang mengatakan pendapat ketiga, karena itu perintah, tetapi perintahnya dalam perihal adab, maka sunnah. Semua perintah yang ada dalam perihal adab sunnah, kecuali jika ada benar-benar dalil yang menunjukkan kepada kewajiban. Nah, seperti itu. Ini khilaf di antara ulama. Yang kelima, amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba minal muta'amalaini bil adli fala yamilu ma'ahadima liqarabatin wala ghairiha wala ahad wala ala ahadihima li'adawatin wa nahwiha. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada juru tulis untuk menulis antara kedua pihak yang bermuamalah itu dengan adil. Ini perintah kepada penulis agar adil. Ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga misalnya, atau selainnya, atau memusuhi salah satunya karena suatu dendam atau yang semacamnya. Tidak boleh. Makanya penulis harus adil, dan penulis harus dicarikan orang yang amanah. Kemudian penulis mengatakan yang keenam, wa minha alla annal katiba la budda an yakuna arifan bil adli ma'rufan bil adli li'annahu idza lam yakun arifan bil adli lam yatamakkan minhu wa idza lam yakun mu'tabiran adlan indan nas radiyan lam takun kitabatuhu mu'tabarah wala hasilan biha al maqsuudu alladhi huwa hifdhul huquq. Bahwasanya penulisan di antara kedua belah pihak yang bermuamalah adalah di antara amal-amal yang paling utama. Dan tidak yang keberapa tadi? Yang kelima sudah belum? Perintah Allah kepada juru tulis untuk menulisnya antara kedua belah pihak yang bermuamalah itu dengan adil. Dan ia tidak boleh condong kepada salah satu pihak karena faktor keluarga misalnya, atau selainnya, atau faktor memusuhi salah satunya karena suatu dendam atau yang semacamnya. Ini sudah tadi, betul? Kemudian annal katiba, nah itu salah dalam terjemahannya. Wa fiha hifdhu huquqiha wa bara'ati dhimamiha kama amarahu Allah. Oh iya, yang keenam. Bahwasanya annal kitabata bainal muta'amalain min afdalil a'mal wa min ihsani ilaihima. Bahwasanya penulisan antara kedua belah pihak yang bermuamalah adalah di antara amal-amal yang paling utama dan tindakan kebaikan pada keduanya. Wa fiha hifdhu huquqihima, dan dalam pencatatan itu mengandung pemeliharaan hak-hak keduanya. Wa bara'atu dhimamihima kama amarahullahu bidzalik, dan melepaskan tanggung jawab dari keduanya seperti yang diperintahkan Allah. Kenapa sering lupa, Pak, dalam hutang kalau tidak ditulis? Apa? Tadi sudah saya singgung. Karena enggak menguntungkan. Merugikan. Ya, sering lupa. Falyahtasibil katibu bainan nas hadhil umur liyahdha bi thawabiha. Maka hendaklah juru penulis mencari pahala dengan profesinya di antara manusia dengan perkara-perkara ini agar mendapat keberuntungan dengan balasan baiknya. Artinya penulis di sini dia harus menulis dengan adil, dengan jujur, tidak boleh curang, dan ketika dia menulis dia hendaknya berihtisab. Ihtisabnya bagaimana? Yaitu kalau dia tulis tidak terjadi sengketa, kalau dia tulis tidak terjadi pertikaian. Ihtisabnya begitu, ya, berharap pahalanya dari Allah seperti itu. Yang ketujuh, wa minha annal katiba la budda an yakuna arifan bil adl ma'rufan bil adl. Hendaknya juru tulis mengetahui keadilan dan terkenal dengan keadilan. Ya, mengetahui keadilan dan terkenal dengan keadilan. Ada orang adil tapi dia enggak kenal apa itu adil. ya. Bi annahu idza lam yakun 'arifan bil 'adl lam yatamakkan minhu. Karena bila dia tidak mengerti keadilan, pastilah dia tidak akan bisa mewujudkannya. Wa idza lam yakun mu'tabaran 'adlan 'inda an-nas radiyan lam takun kitabatu mu'tabarah. Dan apabila keadilannya tidak diakui oleh orang banyak dan tidak diridhoi oleh mereka, maka pastilah pencatatannya juga tidak akan diakui. Jadi harus dua-dua, mengenal keadilan dan dia sendiri adil. Ini tugas bagi si pencatat, atau kita mencari pencatat yang sifatnya seperti itu, ya, yang sifatnya seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, wala hasilan bihal maqsud alladhi huwa hifdzul huquq, dan maksud yang diinginkan tidak akan tercapai, yaitu pemeliharaan hak-hak manusia. Dan kalau seandainya dia tidak tahu keadilan, dia tidak adil, tidak tercapai pemeliharaan hak manusia dengan pencatatan tersebut. Jadi di sini terlihat pencatatan itu sangat penting. Wa minha anna min tamamil kitabati wal adi fiha an yuhsinal katiba il insya' an yuhsinal katibu al insya'a wal alfaz al mu'tabarata fi kulli muamalatin bihasabiha walil urfi fi hadzal maqami i'tibarun 'adzim. Bahwasanya kesempurnaan dari pencatatan dan keadilan dalam muamalah itu adalah bahwa juru tulis itu ahli dalam merangkai kata dan membuat kalimat yang sesuai dalam segala macam muamalah sesuai dengan jenisnya dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Di samping dia amanah, dia adil, dia tahu keadilan, dia pun punya bahasa yang baik. Si penulis ini misalkan telah berhutang. Coba lihat antum dalam akta-akta notaris. Itu kan bahasanya bahasa-bahasa baku itu yang begitu. Telah berhutang kepada saya begini-begini fulan pada tanggal sekian. Itu bahasanya tidak mudah kita untuk melakukan tanpa kita belajar ataupun kita ahlinya. Yang kedelapan, yang kesembilan, betul? Bahinak dolah. Annal kitabata min ni'amillahi 'alal 'ibad allati la tastaqimu umuruhum diniyah. Bahwasanya pencatat itu di antara nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya. Di mana urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia mereka tidak akan lurus kecuali dengannya. Wala dunyawiyah illa biha. Agama dan dunianya tidak bisa lurus. Nah, maka syariat penulisan ini adalah nikmat Allah. Wa anna man 'allamahu Allahul kitabata faqad tafaddala 'alaihi bi fadlin 'adzim. Dan bahwasanya barang siapa yang diajarkan oleh Allah penulisan, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadanya keutamaan yang besar. Karena dari situ dia dapat pahala. Ya. Kalau dalam ilmu umum apa penulisan di sini? Masuk di materi kuliah apa? Hukum perikatan, percatatan, perdata ya. Nah, itu harus belajar. Siapa yang mempunyai ilmu itu, dia berharap pahala dari Allah. Pahalanya dari sisi mana, Pak? Berharap pahalanya dari sisi mana? Menjaga? Enggak, bukan menjaga amanah. Menjaga agar tidak terjadi sengketa. Karena kalau terjadi sengketa itu bahaya, Pak. Kadang abah mama belum mati, abah mamanya sudah membicarakan warisan ya. Maka agar tidak terjadi sengketa ada penulisan. Kalau sudah terjadi sengketa, bukan hanya mulut yang main, arang main, darah main. Ini hati-hati ya para ikhwan dirahmati Allah. Maka di situ dia berharap pahala, mendamaikan. Saya pernah bercerita bahwa di Arab Saudi itu ada LSM. Apa LSM? Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM yang tugasnya memintakan maaf kepada keluarga yang terbunuh. Jadi ada keluarga pembunuh, ada keluarga terbunuh. Si fulan membunuh si fulan. Ada keluarganya, ada terbunuh. Maka keluarga yang terbunuh otomatis minta agar ini diqisas. Ya. Maka datanglah LSM ini. Kemana ke sini? Sudah maafkan aja, sudah begini, sudah begini, sudah minta kompensasi saja, dia gak usah dibunuh dan semisalnya. Ada yang berhasil, ada yang gak berhasil. Nah, itu pahala besar. Ya. Pahala besar bagi si fulan, pahala besar karena sudah mendapatkan antara dua ini. Nah, begitulah penulisan juga begitu. Agar tidak terjadi sengketa. Karena kalau sudah terjadi sengketa, darah mainan. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa anna man 'allamahu Allahu al-kitabata faqad tafaddala 'alaihi bi fadlin 'adzim. Dan bahwasanya barang siapa yang diajarkan oleh Allah penulisan, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadanya keutamaan yang besar. Fa min tamami syukrihi li ni'matillahi ta'ala an yaqdhiya bi kitabati hajatil 'abdi hajatil 'ibadi. Wala yamtani'u minal kitabah walihadha qal wala ya'ba katibun an yaktuba kalam kama 'allamahu Allah. Dan menjadi kesempurnaan syukurnya terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu agar dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba dengan pencatatan yang dilakukannya, dan dia tidak boleh menolak untuk menulisnya. Karena itulah Allah berfirman, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan. Maksudnya apa? Penulis kalau dia mencatat, maka berarti akan terjaga hak-hak hamba, hak-hak manusia. Tapi kalau dia malas mencatat, maka susah bagi manusia untuk terjadinya kenyamanan, ketentraman, yang ada pengambilan hak tanpa kebenaran nantinya. Yang ke-10 yang terakhir pada pertemuan ini, wa minha anna alladhi yaktubuhu al-katibu huwa i'tirafun man 'alayhi al-haq idza kana yuhsinu at-ta'bira 'anil haqqi alladhi 'alayhi. Bahwasanya apa yang ditulis oleh juru tulis itu merupakan pengakuan dari orang yang menanggung hak apabila dia mampu merangkai kata tentang hak yang wajib atas dirinya tersebut. Jadi begini, penulisan itu lebih condong kepada penekanan, di dalam penulisannya itu lebih condong kepada penekanan orang yang berhutang. Telah berhutang fulan bin fulan kepada fulan bin fulan dengan uang sekian dan batas tempo akan, dan fulan akan berjanji membayarnya dan semisalnya. Jadi lebih ditekankan kepada siapa? Yang berhutang. Kenapa? Karena dia yang memiliki tanggung jawab untuk membayar. Kemudian beliau mengatakan, fa in kana la yuhsinu dzalika li sughrihi aw safahihi aw jununihi aw khalsihi aw adam istita'ati amla an waliyuhu wa qama waliyuhu fi dzalika maqama. Namun apabila ia tidak mampu akan hal itu karena umurnya yang masih kecil, atau karena kebodohannya, ketidakwarasannya, kebisuannya, atau ketidakmampuannya, maka walinya harus melakukannya untuknya, dan walinya itu sebagai wakil dirinya dalam hal tersebut. Kadang ada anak yatim yang meninggalkan harta bapaknya, ditinggali harta bapaknya banyak. Anak yatim ini kan tidak, karena masih kecil dia tidak bisa transaksi jual beli dan semisal. Maka yang menuliskan, yang melakukan transaksi adalah walinya, keluarganya anak yatim tersebut. Nah, di sini dituntut penulisannya harus adil, tidak boleh tidak adil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu pelajaran sampai 10 dari ayat 282. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Bismillah. Mengenai saksi ini, Ustaz. Sekarang kan kalau dulu masih ada adabnya, ada saksinya kalau utang-utang terus dihadirkan saksi suruh tanda tangan. Kalau sekarang kayaknya diganti materai gitu. Sudah. Apakah kita juga untuk melaksanakan adab ini harus memanggil juga tetap saksi gitu? Nah, itu satu. Yang kedua, saya biasa beli material gitu, Ustaz. Semua kayak galam, kayak bata gitu. Nah, itu sistemnya sih seperti salam, tapi terkadang kan karena kita enggak dilihati, yang datang tuh mengecewakan gitu, enggak sesuai yang seperti harapan. Nah, apakah itu harus memang dilihat dulu detail, sedangkan itu kan enggak bisa kayak galam jauh ngambilnya, terus yang kayak bata ternyata begitu kita ke sana masih dibanam gitu, belum selesai. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala Rasulullah. Yang pertama yaitu tentang penulisan. Apakah cukup tanpa saksi hanya dengan materai? Maka secara hukum Islam belum cukup. Harus ada saksi. Materai itu hanya menguatkan penulisan. Bahwasanya di atas materai tercantum tanda tangannya, menguatkan penulisan. Hanya kalau bermasalah dia bisa diangkat ke pengadilan ataupun ke badan hukum. Tapi untuk hukum Islam tidak cukup, harus dengan saksi. Wallahu a'lam. Kemudian salam yang disebutkan tadi, maka jawabannya, ketika kita beli tata cara dengan cara salam, itu harus barangnya sudah benar-benar seperti yang sudah dicontohkan. Kalau ternyata yang datang tidak seperti yang dicontohkan, maka boleh kita mengembalikan. Karena di dalamnya ada aib, maka itu disebut dengan dalam bahasa jual beli khiyarul aib, yaitu masa tangguh karena ada aib di dalam. Tidak boleh seseorang untuk berdusta, ada aib, maka dia boleh mengembalikan atau tidak jadi atau minta kerugian dan semisal. Tapi di awal dia sudah melihat bahwa ini barang yang saya inginkan, harus seperti ini semua. Kalau tidak, maka dikembalikan dan harus ganti rugi. Wallahu a'lam. Ibu saya punya adik laki-laki dan ternyata itu bukan adik kandung, namun dirawat dari bayi. Apakah kalau saya bersalaman dengan istri adik ibu saya tidak mengapa? Ibu saya punya adik laki-laki, ternyata itu bukan adik kandung ibu, namun dirawat dari bayi. Apakah kalau saya bersalaman dengan istri adik ibu? Hah? Ada ibu, ada adik angkat laki-laki. Habis itu, ini punya bini. Yang mau salaman siapa? Mana yang nanya sih? Oh, pendengar radio. Biar mereka nanya nanti di radio Gema Madinah. Hari ini saya juga ada di radio Gema Madinah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Shallallahu 'ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.